Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, dengan nikmatnya pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi sekaligus bermuajahah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi hari ini dan juga apa yang sudah kita baca di hari-hari sebelumnya jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah di akhirat. Dan kesalahan yang kita lakukan pada hari ini atau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak lupa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang sekarang sudah sampai pada syarat tambahannya. Jadi empat syarat yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja, Syekh Abi Syuja, itu sudah kita lewati. Sekarang syarat tambahan daripada Imam Taqidil Al-Hisni rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin wa in tadhakkara fil hali. Situ, kita sampai situ ya. وإن تذكر في الحال أنه نوى القصر لأنه بالتردد لزمه الإتمام. Bukan, ini udah kemarin. وَأَلَمْ أَنَّ لِلْقَصْرِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ. وَأَلَمْ كَتَهُوِلَهُ وَيَسَدَرَكُ أَنَّ لِلْقَصْرِ أَرْبَعَةُ شُرُوطٍ. Bahwasanya untuk orang boleh qasar salat, arba'atu syurutin, empat syarat. Ini empat syarat, ini empat syarat tambahan atau mungkin kondisi berbeda lagi. Ya. Jadi yang kita sudah baca dari kitab, dari matan Abi Syuja, bahwa syarat qasar salat itu empat hal. Pertama, ayyakuna safaruhu fi ghairi maksiyah. Safarnya bukan safar maksiat. Kemudian yang kedua, orang boleh qasar sholat syaratnya safarnya, jarak safarnya itu haruslah safar yang panjang, safar yang jauh. Safar yang jauh, safar yang panjang itu perjalanan marhalataini, dua hari atau 16 farsakh atau 48 mil bil hashimi. Nah, gitu. Dan itu tahdidi, presisi bahwa itu harus 16 farsakh. Kemudian yang ketiga, sholat yang dikerjakan haruslah sholat yang dikerjakan haruslah sholat yang dikerjakan dalam keadaan adaan di waktunya, bukan qadaan. Kemudian yang keempat, ayyanwiyal qasra ma'al ihram, ketika takbiratul ihram dia niat qasar. Itu empat syarat yang disebutkan oleh Syekh Abi Syuja dalam matan takribnya. Kemudian ditambahkan oleh Imam Taqidin Al-Hisni. Ahlan, Ustazul Kifli. Alhamdulillah, Pak Jagat. Mudah-mudahan sehat semua kita. Kemudian ditambahkan, wa'alam anna lil qasri arba'atu syurud, bahwasanya untuk boleh qasar salat ada empat syarat. Ahaduha, yang pertama, an-niyatu, yaitu niyan. Kama dhakarahu syekh. Berarti nomor satu ini bukan tambahan syarat. Nomor satu ini hanya penegasan saja. Kalau nomor satu bukan tambahan syarat, mungkin ini syarat dalam arti apa namanya, syartu sihah gitu ya, syarat sahnya. Kalau yang Syekh Taqiyuddin, kalau Ismatan Abi Syuja'nya ini apa ya, sebab, bukan sebab, syarat juga. Syarat kebolehan, syartu jawaz. Kalau ini nih syarat sah, tapi bisa sama aja sih ya. Karena di beberapa kitab tuh syarat qushur sholat tuh bukan 4 tapi 8, 7, 8 gitu ya. Maka bisa kita katakan ini tambahan. Cuman tambahannya nomor pertama tidak dihitung sebagai satu nomor. Karena nomor pertama niat, kama dzakaruhu syekh, sebagaimana disebutkan oleh syekh. Nah, ini sudah diniatkan, sudah disebutkan. Asani syarat yang kedua, ayyakuna musafiran min awwali salati. Dia haruslah orang yang salat, dia haruslah seorang musafir, min awwali salati, dari awal salat, ila akhiriha, sampai akhir salat. Jadi sepanjang sholat dikerjakan, statusnya dalam keadaan safar. Falau nawal iqamata fi asna'iha awin tahat bihi safinatu ila daril iqamati lazimahul itmam. Jadi ayyakuna musafiran min awwali sholat. Dia haruslah status musafirnya terus sepanjang sholat. Jadi dimulai takbiratul ihram sampai assalamualaikum, statusnya itu selalu musafir. Walau nawal iqamah, kalau kemudian dia berniat iqamah fi asna'iha, di tengah-tengah sholat, di tengah-tengah sholat kemudian dia niat mukim begitu, awin tahat bihis safinah, atau perahunya berhenti, maksudnya perahunya itu nyender di dermaga, dermaganya itu sudah rumah dia begitu, sudah kampung dia. Awitahat bihi safinatu ila daril iqamah. Naik mobil, mobilnya udah ada depan parkiran rumahnya, dia masih sholat. Gitu ya. Lazimahul itmam, maka dia harus menyempurnakan 4 rakaat. Ini kemarin kaidah yang sudah kita sebut di pertemuan sebelumnya. Idza tama al-hadar wal safaru fa ghulliba al-hadar. Kalau ada satu masalah berkumpul di dalamnya dua status gitu. Ada status safar, ada status mukim, maka yang dimenangkan adalah status mukim. Karena status mukim itu adalah hukum aslinya. Sedangkan status safar itu tarik, sesuatu yang datang belakangan. Dia keberadaannya itu tidak mungkin mengalahkan yang sudah aslinya. Maka keberadaannya harus benar-benar meyakinkan. Nah, ketika di tengah sholat kemudian status safar itu hilang, maka dia harus menyempurnakan sholatnya. Sama sebagaimana bukan cuma orang datang, tapi orang berangkat juga sama. Ketika dia berangkat nih, katakanlah dia naik kereta. Sedangkan stasiun itu masih watonnya, masih kampungnya gitu ya. Maka ketika dia melaksanakan sholat di kereta, walaupun keretanya sudah jalan, tapi status mukimnya tuh masih ada. Karena keretanya tuh belum keluar dari waton. Maka ketika dia takbiratul ihramnya tuh haruslah sebagai mukim. Begitu juga kalau dia naik safinah, kapal. Dan kapalnya tuh masih, dermaganya tuh masih di watonnya, atau pesawat gitu. Jadi apa namanya status, dua status yang berkumpul dalam satu ibadah, maka dimenangkan salah satunya. Dalam hal ini safar dan mukim. Safar dan mukim kalau berkumpul, maka yang dimenangkan status mukimnya gitu. Itu syarat yang kedua. Ayyakuna musafiran min awwali sholati ila akhiriha. Falau nawa al-iqamata fi asna'iha awin tahad bihi safinah ila dari iqamah lazimahul itmam. Ahlan Ustaz Afif. Dia harus jadi musafir sepanjang sholat. Asalisu yang ketiga, ayya'lam bijawazil qasri. Dia haruslah orang yang tahu, minimal tahu dia. Minimal tahu bijawazil qasri, bahwa dia adalah orang yang boleh qasar. Nah, ini yang terjadi kan, banyak orang yang enggak tahu kalau dia boleh qasar. Tapi sebaliknya ada orang yang kelewatan. Dia enggak boleh qasar tapi ngerasa dirinya itu boleh qasar. Itu banyak. Apalagi kalau lebaran ya, di puncak, kalau di Jakarta di puncak, di Anyer, kalau di Anyer sih suffer. Kalau di puncak ini kan cuman 40 kilo. Cuman marhal satu marhal. Jadi bukan suffer. Jadi ngerasa dirinya sudah boleh qasar, dia qasar sholat. Ya alam, yang ketiga ya alam, dia harus tahu, setidaknya dia tahu bahwa dia itu adalah orang yang boleh qasar salat. Ayya alim bijawazil qasri, bahwa dia adalah orang yang dapat keringanan untuk qasar salat. Falau jahila jawazahu, kalau dia enggak tahu bahwa dia boleh mengqasar salat, fa qasar, kemudian dia qasar. Lu kok qasar salat sih? Lu salat 2 rakaat. Emang kenapa? Nggak tahu, gue lihat orang-orang aja pada begitu. Nah, itu dia nggak tahu. Jadi agamanya ngikutin orang aja. Kayak artis. Artis itu kan agamanya nggak jelas. Jadi ngomongin artis kan ya, tergantung musim aja. Musim Natal dia pakai topi Sinterklas, musim Ramadan dia pakai peci, musim Lebaran dia pakai baju koko, kan. Ini ya, artis kan tergantung yang ngajak aja, siapa yang ngajak ya pakailah begitu. Enggak jelas aja. Artis kalau udah kelihatan rajin ibadah, udah kagak ditemenin sama TV udah. Kan ya. Artis kalau udah kelihatan rajin sholat, pakai peci atau dia rajin ke gereja yang Nasrani, udah enggak bakal ditemenin TV lagi. Udah susah. TV kan waktunya apa? Enggak boleh terhalangi waktu sholat gitu. Falau jahida jawazahu, kalau seandainya dia enggak tahu bahwa dia boleh qasar sholat, fa qasar, kemudian dia mengqasar sholat, lam tasihha sholatuhu, sholatnya tidak sah, li tala'u bihi, karena jadinya main-main kan gitu. Main-main jadinya. Kalau qasar sholat sih 2 rakaat doang. Gue enggak tahu, gue mengikuti orang-orang doang gitu. Orang pada 2 rakaat, ya gue 2 rakaat juga. Masih aja gue ngambil 4 kan kebanyakan. Nah, itu li ta'lau, jadi main-main. Nasu alaihi syafi'iyu, itu dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i fil Ummi dalam kitab Al-Umm. Qala an-Nawawiyyu, Imam Nawawi mengatakan, wa yalzamuhu i'adatu hadhihi sholati arba'an. Dan dia harus mengulang sholat tersebut arba'an 4 rakaat. Jadi karena dia tidak, kecuali kalau setelah itu dia tahu gitu, kalau dia ini termasuk orang yang boleh qasar, ya dia ulangnya 2 rakaat. Tapi kalau dalam keadaan tetap tidak tahu, yalzam, dia harus mengulang sholat yang tadi arba'an, sholatnya sempurna 4 rakaat gitu. Itu kata Imam Nawawi, seperti itu. Syaratu rabi, kemudian syarat yang keempat, alla yattadiya bi mukim, dia tidak boleh yaktadi, tidak boleh jadi makmumnya orang yang mukim, au bimutim, atau jadi makmumnya orang yang sholat sempurna, fi juz'in min sholatihi, di sebahagian sholatnya. Jadi bukan cuma sepanjang sholat, tapi di sebahagian sholatnya, dia enggak boleh jadi makmumnya. Dan ini berbeda ya, dengan pandangan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' gitu ya. Tapi ini pandangan mazhab gitu. Apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu' itu pendapat berbeda, pendapat sendiri. Yang mana kata Imam Nawawi, ada pesawat. Kata Imam Nawawi, orang musafir boleh bermukim dengan orang yang mutim, orang yang mukim. Orang yang musafir boleh berjamaah jadi makmumnya orang mukim, juga orang yang mutim. Gak ada masalah. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'. Tapi ini pendapat mazhabnya biasa. Ahlan salam. Waalaikumsalam Pak Iwan. Allah yaqtadiya, syarat yang keempat, dia tidak boleh menjadi makmum orang yang mukim. Wa au bi mutimin, atau juga dia enggak boleh jadi makmum orang yang solatnya sempurna. Fi juz'in min solatihi, di sebahagian solatnya. Contohnya, dia datang ke masjid. Maksudnya musafir nih, berhenti di rest area. Atau berhenti di apa, pokoknya tempat istirahat lah. Kemudian ada orang sholat di depannya. Ada yang ngikutin aja. Padahal orang tersebut, orang situ yang sedang sholatnya sempurna 4 rokat. Kemudian dia sholat. Dia ikutnya di rokaat keempat atau rokaat ketiga. Fijuz. Di sebahagian sholatnya dia mau mengikuti orang yang mukim. Dia ngikutin orang yang mutim. Maka fa'in fa'ala, kalau itu tetap dikerjakan. Aslinya kan gak boleh. Kalau itu tetap dikerjakan, lazimahul itmam, dia harus sholatnya sempurna 4 rakaat, karena dia sudah mengikuti orang yang mukim di sebahagian sholatnya, maka harus sempurnakan 4 rakaat. Walau sholat, kalau seandainya dia sholat zuhur, jadi emang nggak boleh ya. Jadi kalau musafir ya sama musafir, kalau dia mukim ya mukim, kalau dia mukosir, orang yang boleh kosor ya sama yang boleh kosor juga. Jadi tidak boleh mengikuti atau jadi makmumnya orang mukim. Walau sholat zuhur, kalau seandainya dia sholat zuhur, khalfa may yusalli subha, di belakang orang yang sholat subuh. Bagaimana ya kondisinya ya? Dia sholat sholat zuhur, tapi bermakmum kepada imam sholat subuh. Berarti dia menangguhkan sholat zuhur lama, lumayan lama tuh kan gitu. Dan itu mungkin terjadi. Seperti perjalanan seseorang antara negara yang waktunya berbeda jauh kan gitu. Kayak kita ke Amerika, ya kan? Kita sekarang udah jam 5:30 lewat sekian, di Amerika kan masih tengah malam kan gitu. Jadi mungkin kalau kita melakukan perjalanan pakai pesawat, lamanya perjalanan itu membuat kita menangguhkan banyak sholat, dan sampai lokasi mungkin sudah waktu isya, sedangkan zuhur kita belum laksanain, asar belum laksanain, sampai kemudian waktu subuh. Ya contohnya mungkin begitu. Walau sholat zuhur, kalau seandainya orang sholat zuhur, khalfa may yusalli subhi, di belakang orang yang sholat subuh, mungkin yang sholat subuh lagi qada di waktu zuhur. Ya bisa jadi. Bisa jadi begitu. Walau sholat zuhur khalfa may yusalli subha. Ahlan Pak Sumaryanto. Walau sholat zuhur, kalau seandainya orang sholat zuhur di belakang orang sholat subuh, musafiran kana au mukiman. Baik sholat subuhnya itu musafir. Kalau musafir juga berarti mungkin aja itu di qada. Au mukiman, atau orang yang sholat subuhnya dalam keadaan mukim, lam yajuz lahul qasru, tidak boleh bagi makmum untuk mengqasar sholat zuhurnya, alal asah gitu. Jadi di belakang dia, di depan dia orang sholat subuh, entah itu qada atau dia mukim, pokoknya dia itu sholat subuh. Nah dia sholat zuhur di belakangnya. Nah, maka enggak boleh tuh dia mengqasar sholatnya, dia harus menyempurnakan sholatnya 4 rakaat alal asah menurut pendapat yang sahih. Li'annaha sholatun la tuqsar, karena sholat subuh adalah sholat yang tidak boleh diqasar gitu ya. Jadi ini ngikutin standarnya imam, kalau imam sholatnya enggak boleh diqasar maka makmum juga enggak. Itu definisi alla yaqtadiya bi muqimin au bi mutim. Dia enggak boleh menjadi makmum orang yang mukim atau orang yang sholatnya sempurna. Gitu ya. Tapi tadi ya sudah kita singgung bahwa Imam Nawawi menjelaskan panjang sekali dalam kitab Al-Majmu' adanya kebolehan itu. Kemudian beliau juga mengajarkan teknisnya gitu. Kalau kita qasar karena kita cuma 2 rakaat, kemudian imam 4 rakaat, terus di rakaat kedua kita sudah selesai, bagaimana gitu. Imam Nawawi mengajarkan boleh di mufarokoh, pisah aja langsung. Jadi langsung assalamualaikum, assalamualaikum, Atau kalau memang ingin bareng imam, dan ini yang lebih bagus, ingin salam bareng imam, dia duduk di situ sepanjang dua rakaat. Jadi karena dua rakaat sudah selesai, dia duduk aja. Imam beserta makmum lain, dia menurut melanjutkan dua rakaat selanjutnya. Gak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Asam menurut pendapat yang sahih, li'annaha salatun la tuksor. Karena salat subuh bukanlah salat yang boleh dikosor. Gitu ya. Walau salat zuhur, kalau seandainya ada orang salat zuhur, musafir salat zuhur, khalfa may yusallil jum'ah, di belakang orang yang salat jum'at. Di belakang orang yang salat jum'at. Fal madhabu annahu la yajuzu lahul qasru. Maka pendapat madhab annahu la yajuz lahul qasru, tidak boleh bagi dia untuk mengkosor sholatnya. Sholat zuhurnya enggak boleh dikosor di belakang sholat orang yang sholat jum'at. Wa yalzamuhul itmam, dan dia harus mengerjakannya secara sempurna empat rakaat. Wa sawa'un kana imamul jum'ati musafiran. Wa sawa'un kana imamul jum'ati musafiran aw muqim. Itu sama saja apakah imam Jumatnya musafir atau mukim. Tapi kalau udah ikut Jumatan ya enggak usah niat zuhur, niat Jumatan aja. Kemudian dijama dengan asar, dan itu kan boleh. Jadi tidak dilarang kemudian menjama sholat Jumat dengan sholat asar dalam pandangan Asy-Syafi'iyah. Tapi kalau dia tetap mau sholatnya sholat zuhur karena dia merasa dia dapat keringanan gitu ya, ya enggak boleh. Maksudnya enggak boleh dalam arti ya enggak boleh dikosor. Karena syarat kosor itu makmum, ayat makmum yang mengkosor, makmum yang musafir, itu tidak boleh bermakmum kepada mukim, orang yang mukim, dan juga kepada orang yang sholatnya sempurna. Maka ketika dia sholat kosor, kemudian di sholatnya di belakang orang yang tidak kosor, dia haruslah menyempurnakan sholatnya jadi empat rakaat begitu. Begitu juga sholat Jumat, ketika dia sholat Jumat, ketika sholat zuhur di belakang imam Jumat, dia tetap harus menyempurnakan sholatnya empat rakaat. Jadi ketika imam assalamualaikum dua rakaat, gitu ya, dia berdiri lagi gitu, melengkapi dua rakaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walau nawaz zuhur, kalau seandainya dia sholat niat sholat zuhur maksuratan, di qasar khalfa may yusallil asra maqsuratan, di belakang orang yang salat asar dan asarnya juga maksurah di qasar, jaza, itu boleh gitu. Jadi kalau salatnya sama-sama di qasar, imam makmum qasar walaupun berbeda jenis salat, itu boleh gitu. Ini standar yang keempat, yaitu adalah yak tadi. Far'un, cabang masalah. Iktadal musafiru, seorang musafir menjadi makmum. Biman alimahu, kepada orang yang dia tahu. Alimahu, dia tahu. Kalau dibalik, mukim bermakmum kepada orang yang qasar. Dalam pandangan Imam Nawawi enggak ada masalah. Gitu ya. Dalam pandangan Imam Nawawi tidak ada masalah. Karena Imam Nawawi pun tidak mempermasalahkan musafir bermakmum kepada mukim. Gitu. Panjang lebar beliau menjelaskan dalam kitab Al-Majmu'. Tapi itu pendapat pribadi ya. Tapi kalau ngikutin standar ini, ya tetap boleh, enggak ada masalah. Makmum mukim mengikuti orang yang qasar. Ya kan, tinggal nanti ketika si orang yang qasar assalamualaikum, kemudian dia berdiri begitu. Karena beberapa guru menjelaskan salah satu sebabnya karena ketidaksesuaian jumlah rokaat. Nah, kalau dia mukim kemudian bermakmum kepada musafir, jumlah rokaatnya memang tidak sesuai. Tapi kan tidak merusak nazmu sholat, tidak merusak urutan sholat. Kan gitu, kalau musafir kan makmum imamnya 4 rokaat, dia 2 rokaat udah beres. Dia 2 rokaat udah beres, maka nazmu sholahnya kan jadi berantakan. Sedangkan kalau mukim, ketika dia sholat sempurna 4 rokaat, imamnya musafir 2 rokaat, jadi tinggal berdiri lagi gitu. Dia tinggal berdiri lagi. Walau nawad wabudah, for'un iktadal musafiru, seorang musafir menjadi makmum, biman alimahu, kepada orang yang dia tahu. yang dia sangat alim itu berarti yakin, dia tahu. Au dhannahu, atau dia kira. Dhann itu 70-30. Dhann itu 70, maksudnya kira-kiranya itu lebih mendekati kebenaran. Iktadal musafiru, kalau seandainya orang musafir menjadi makmum bima alimahu, dengan orang yang dia tahu atau dia kira mukiman, dia kira mukim, lazimahul itmam, maka dia haruslah menyempurnakan sholatnya. Dia datang ke masjid, dia datang ke musola, dia datang ke tempat sholat, dia lihat, nah itu kan orang sini gitu. Dulu ane pernah kesini tahun sekian, dia juga imamnya, dia memang orang sini. Dia tahu itu orang sini, dia mungkin, maka sholatnya harus sempurna 4 rakaat. Atau dia kira, modelnya sih orang sini nih, pakai baju koko, kemudian kain sarung. Karena kalau musafir biasanya nggak pakai baju koko. Musafir tuh pakai jeans, pakai jaket, bawa topi, gitu. Kalau pakai kain sarung cakep, baju kokonya klimis, setrikaannya lancip, pakai sorban, orang sini nih gitu. Dia kira gitu. Maka dia wajib menyempurnakan sholatnya. Wa kadza, begitu juga. Lau syakka hal huwa musafirun, dia ragu apakah si imam itu musafir, au muqim atau mukim, yalzamuhul itmam, dia harus menyempurnakan, dia wajib menyempurnakan sholatnya. Karena keraguan-raguan tidak bisa membatalkan keyakinan atau keaslian. Hukum aslinya yaitu sholat secara sempurna, begitu. Sedangkan ada yang membuatnya ragu, yaitu status imamnya. Maka status keraguan-raguan tentang status imam itu mengembalikan dia kepada hukum asli, yaitu sholat sempurna. Wa ini cada, kalau dia mengikuti, jadi makmum biman alimahu, dengan orang yang dia tahu, alim, au dhannahu, atau dia kira musafiran, ada pesawat. Wa in iktada biman alimahu aw dhannahu musafiran, kalau dia jadi makmum kepada orang yang dia tahu atau dia kira dhann musafiran, bahwa imam tersebut orang musafir, aw alima, atau dia tahu, aw dhanna, atau dia kira juga, annahu qasur, bahwasanya dia mengqasur salat, jazalahu ay yaqsir, maka boleh bagi dia untuk mengqasur salatnya, khalfahu, di belakang imamnya. Jadi imamnya dia tahu nih, dia kan musafir, sama kayaknya tadi ketemu di rest area yang sebelah sono, bawa mobil serombongan, nah, gitu. Kayaknya sih musafir nih, gitu. Kayaknya apa yang bikin dia kira bawa musafir? Tuh dia bawa tas gede, itu lihat, pakai celananya jeans, bawa jaket, jaketnya khas orang musafir. Kemudian pakai kupluk, dia nggak pakai peci, musafir ini gitu. Dia kira musafir, jazalahu ayyaksir, khalfahu, dia boleh mengqasur salat di belakangnya. Wa kadza, begitu juga. Laulam yadri, kalau dia tidak tahu, annahu nawal qasur, bahwasanya dia niat mengqasur salat, lam yadri annahu nawal qasur, dia nggak tahu kalau dia niat qasur salat. Fala yalzamuhul itmam, maka oh kadza law lam yadri annahu nawal qasra fala yalzamuhul itmam, maka tidak, ini agak bingung nih saya, maka tidak ada kewajiban untuk, tidak ada keharusan menyempurnakan, bihadza taruddudi, dengan keraguan-raguan ini, li anna zahir, oh ini kalau imamnya dia tahu bahwa imamnya juga sama-sama musafir, atau imamnya sama-sama mengqasur salat, kemudian dia enggak tahu tadi niat qasur apa enggak, begitu. Fala yalzamuhul itmam, maka tidak ada keharusan menyempurnakan sholat, bihadza taruddudi, dengan keraguan-raguan niatnya. Tadi niatnya qasur apa enggak gitu ya. Tapi imamnya musafir, imamnya mengqasur, maka keraguan-raguan niat itu apa namanya tidak membuat dia mengharuskan kepada mengharuskan menyempurnakan sholat. Di anna zahir, karena zahirnya min halil musafir, dari keadaan orang musafir, annahu yanwil qasur, bahwasanya dia memang berniat qasar. Jadi zahirnya halal musafir, dia berniat qasar. Wa kadza, begitu juga, lau arad lahu hadza taraddud, Kalau kemudian aradu datang hadza taraddud keraguan-raguan ini fi asna'is shalah di tengah-tengah salat la yalzamuhul itmam, dia tidak wajib menyempurnakan salat. Jadi tetap salat 2 rakaat. Itu dengan catatan imamnya juga mukim. Imamnya juga musafir, imamnya juga orang yang kosor. Kemudian di tengah-tengah salat si makmum ragu, tadi gua niat kosor apa enggak ya? Nah, kalau dia ragu-ragu seperti itu tidak membuat dia harus sholat 4 rakaat. Kenapa? Karena statusnya musafir dan imamnya juga sama. Zahirnya musafir itu ya selalu berniat mengkosor sholatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Qala. Dan 5 menit lagi yang tanggung. Qala Syekh Abi Suja mengatakan, wajib yajuzu lil musafiri ay yajma' baina adh-dhuhri wal 'ashri wa baina al-maghribi wal isya'i fi waqti ayyihi masya'. Wa yajuzu, dan boleh bagi orang musafir, ay yajma' baina adh-dhuhri wal 'ashri, untuk dia menjama' antara salat zuhur dan salat asar, antara salat maghrib dan salat isya, fi waqti ayyihi masya', di antara waktu keduanya sya'a. Tergantung mana yang dia mau. Jadi zuhur asar, dia mau jamak di waktu zuhur, atau dia mau jamak di waktu asar, atau dia mau jamak maghrib isya di waktu maghrib, atau di waktu isya, silahkan gitu. Jadi ini jamak. Nah, orang kalau sudah musafir pasti boleh jamak, karena salah satu sebab jamak ya safar. Sedangkan kosor, jadi kemarin kita sering bedanya kosor sama jamak ya. Jamak itu orang kalau boleh jamak belum tentu boleh qasar salat, karena bisa jadi dia boleh jamak salat karena sebab darurat, karena sebab sakit, karena sebab hujan, karena sebab yang lainnya. Sedangkan kalau dia boleh qasar salat itu sudah pasti boleh jamak, karena sebab qasar itu cuma satu, yaitu safar, ditambahin si dua ya, yaitu haji begitu di Padang Arafah. Karena orang situ walaupun dia orang Mekah, kalau dia wukuf di Padang Arafah nanti kan zuhur asar di jama, maghrib isyanya kan juga sama di jama, kan gitu. Zuhur asar jama takdim, maghrib isya jama takhir atau jama takdim di Arafahan begitu, walaupun dia orang situ. Jadi kalau dia boleh qasar salat pasti boleh jama, tapi dia boleh jama belum tentu boleh qasar salat. Nah gitu. Karena bisa jadi dia boleh jamaknya karena sakit. Jadi jamak dan qasar itu hal yang berbeda. Nah, kemudian di antara 4 mazhab fikih, satu-satunya mazhab yang tidak melegalkan adanya jamak salat itu mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi mazhabnya Imam Abi Hanifah tidak membolehkan adanya jamak salat apapun keadaannya. Gitu. Apapun keadaannya dia enggak boleh jamak salat. Apa yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi tentang jamak sholat itu bukan jamak sholat yang dalam arti menggabungkan dua sholat dalam satu waktu, tapi hanya memajukan satu sholat di awal waktu dan mengakhirkan sholat yang satu. Zuhur asar itu nggak dijamak. Apa yang disebutkan dalam hadis itu Nabi Muhammad mengakhirkan sholat zuhur lalu menyegerakan sholat asar. Itu yang disebut dengan istilah jamak suri. Jama' suri itu kesannya jama' padahal bukan jama'. Itu kata mazhab Imam Abi Hanifah. Jama' itu satu-satunya dibolehkan dalam kondisi wukuf aja di Padang Arafah. Hanya satu yang eksplisit menyebut Nabi Muhammad menjama' sholat. Ini kat versinya Imam Abi Hanifah gitu ya. Itu bijam'in ketika Padang Arafah, ketika di wukuf di Padang Arafah. Sedangkan kondisi yang lain enggak. Makanya ada istilah al-jam'u suri, jama' suri, itu dari kalangan al-Hanafiyah yang menyebut hadis-hadis tentang jama' itu ya jamanya jama' suri gitu. Nah, jama' suri ini Bapak Ibu teman-teman yang dirahmati Allah, itu sebenarnya juga bisa jadi solusi bagi kita. Jadi kalau kita lagi pengantin misalnya, atau mungkin kita bukan pengantinnya, kita yang dampingin pengantin, tamunya banyak begitu ya. Sholat jama' suri aja, jama' suri dalam arti mengakhirkan satu sholat gitu ya, lalu menyegerakan. Katakanlah habis sholat zuhur, tamu rame. Sholat zuhur selesai, tamu rame. Nah, masuk waktu asar. Asar, jangan sholat di awal waktu, nanti diakhirkan saja. sholatnya menjelang menjelang maghrib, sholat asar, habis sholat asar langsung sholat maghrib. Jadi sekalian gitu ya, akhir waktu langsung ketemu awal waktu, akhir waktu asar ketemu awal waktu. Itu yang disebut dengan istilah jamak jamak suri begitu. Nah, tapi ini mazhab Syafi'i melegalkan adanya jamak, dan mazhab Syafi'i termasuk yang membolehkan jamak karena sebab hujan gitu ya. Yang itu enggak dipakai lagi dalam pandangan mazhab yang lain. Wa yajuzu lil musafiri ayajma baina dhuhri wal asri, boleh orang musafir menjamak antara zuhur dan asar, wa bainal maghrib wal isya, dan antara maghrib dan isya, fi waqti ayyihi masya, di waktu kedua hendaki. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hisni, yajuzul jam'u, boleh menjamak salat bainal zuhri wal asri, antara zuhur dan asar, wa bainal maghrib wal isya, dan antara maghrib dan isya. Ini pasangan paten ya, maghrib isya dengan zuhur asar, yaitu pasangannya, enggak bisa dirubah. Asar maghrib enggak bisa, isya subuh enggak bisa, atau subuh zuhur. Kalau subuh dipasangin sama zuhur enak. Orang pada boleh jamak salat subuh di waktu zuhur akhirnya. Jadi pasangan cuma dua doang, zuhur asar maghrib isya. Yajuzul jam' bayajuzul jam'u baina zuhri wal asri wa baina maghrib wal isya, jam' taqdimin, jamaknya jamak taqdim. Fi waqtil ula, jamak takdim itu di waktu yang pertama. Wa jamak takhirin, dan jamak takhir fi waqti tsaniyah, di waktu yang kedua. Jadi kalau di waktu zuhur namanya jamak takdim, kalau itu jamak di waktu asar namanya jamak takhir. Di waktu maghrib jamak takdim, di waktu isya namanya jamak takhir. Fi safari tawil, nah dalam perjalanan yang panjang 48 mil 16 farsakh atau 89 km versi Dr. Wahhu Az-Zuhaili. Nah, kalau Dr. Mustafa di Al-Bugo mengatakan 81 km gitu. Dr. Mustafa di Al-Bugo itu bilangnya 81 km. Sedangkan Dr. Wahba 89 km. Kemarin belum kita singgung tuh ya. Jadi kita singgungnya cuma Dr. Wahba doang. Wala tujma usubuhu, dan tidaklah boleh menjamak sholat subuh ila ghairiha, kepada selain sholat. Artinya tidak boleh jamak kepada isya, juga tidak boleh jamak kepada zuhur. Walal asra ila al maghribi, dan juga tidak boleh menjamak sholat asar kepada sholat maghrib. Wal aslu fi dharika, dan dalil dalam masalah ini bahwa adanya kebolehan jamak bagi musafir, marwahu Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu an, apa yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita pernah keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi ghazwati Tabuk, ketika perang Tabuk. Perang Tabuknya termasuk perang yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di akhir-akhir umur beliau. Fakana yajma' baina dhuhri wal asri wal maghrib wal isya, Nabi Muhammad menjama' antara zuhur dan asar, wal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya. Fa akhara salat yawman, kemudian dalam satu hari yang lain, akhara salat, Nabi Muhammad mengakhirkan salatnya satu hari yang lain begitu. Summa kharaja, kemudian dia keluar, fa shalla dhuhra wal asra, kemudian salat zuhur dan asar jami'an di satu waktu. Thumma dakhala, kemudian dia masuk lagi. Thumma kharaja, kemudian beliau keluar lagi. Fasallal maghrib wal isya jami'an, kemudian sholat maghrib dan sholat isya jami'an bersama. Jadi maksudnya akhara sholat ini jama' taklim. Jadi dalil ini hadis Mu'adz bin Jabal menceritakan tentang Nabi Muhammad menjama' dalam dua versi, jama' takdim ya jama' takhir juga begitu. Summa li jam'it taqdimi thalathatu syurut, kemudian untuk jamak taklim ada tiga syaratnya. Wallahu ta'ala alam, insyaallah kita lanjut di hari esok Jumat. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan juga kesempatan untuk selalu mengikuti, untuk selalu bisa mengkaji ilmu-ilmu agama. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Ustaz Abdul Rashid ada enggak, Ustaz Abdul Rashid? Saya mohon maaf karena ada kesalahan di hari yang Selasa. Tapi hari Rabu kemarin kita sudah koreksi tentang biniyati alla yukim tadi. Ya. Man qasada maudian bimarhalatin, orang kalau punya tujuan tapi tujuannya cuma satu marhala, perjalanan satu hari 24 mil atau berapa 8 farsakh itu, maka dia tidak boleh qasar salat walaupun niatnya tidak mukim gitu. Kemarin kita salah tuh. Bukan kita, saya yang salah. Gitu. Jadi kita insyaallah kita lanjut di pertemuan esok hari tentang syarat jamak takdim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bagi para asatid, bagi para tokoh masyarakat, bagi para ajengan, teman-teman sarjana muslim, saya mohon untuk dikoreksi kalau memang ada kesalahan dalam bacaan kami atau dalam baca penerjemahan atau dalam penjelasan. Saya dengan sangat senang hati menerima koreksian tersebut sebagaimana sudah banyak datang koreksi dari beberapa teman yang mengikuti sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.